Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Jamaah salat subuh yang kami hormati dan kami cintai fillah, alhamdulillah, pada pagi hari ini 18 Zulhijjah, tanggal 18 Zulhijjah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk kita sama-sama tafaqquh fiddin, yang mana dengan tafaqquh fiddin ini menjadi sebab kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan di kesempatan ini juga kita bisa mengambil faedah dengan thalabul ilmi, yaitu bisa dimudahkan jalan menuju ke jannahnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana yang dia tempuh ini adalah jalan thalabul ilmi syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju jannahnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tuntunannya, dengan bimbingannya, kita bisa mengetahui jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang akan mengantarkan ke dalam jannah. Dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan, menjalankan jalan-jalan yang akan mengantarkan ke dalam jannah. Dan dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, kita bisa mengetahui jalan-jalan kejelekan, jalan-jalan yang akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan kita minta tolong kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari jalan-jalan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas kitab yang sama, yaitu Al-Usul Salasah, yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian disyarah oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahumallahu ta'ala. Kita kemarin telah membacakan matan kitab ini, yaitu qala al-muallifu rahimahullah فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَقَالُوا تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرَبُّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil-ibadah. Ini yang kemarin kita baca, yaitu masih matan kitab ini yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian kita masuk pada syarah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala. Qala Syekh bin Bas yaqulu rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, idza qila laka, Syekh bin Bas menyampaikan, apabila dikatakan kepadamu ayyuhal muslimu, wahai kaum muslimin, yakni kata Syekh bin Bas, apabila dikatakan kepadamu wahai kaum muslimin, bima arafta rabbaka alladhi anta ta'buduhu, dengan apa kamu mengetahui, dengan apa kamu mengenal Rabbmu yang kamu diciptakan, yang kamu beribadah kepadanya. Yaqulu rahimahullah, idza qila laka ayyuhal muslimu bima arafta rabbaka alladhi anta ta'buduhu. Apabila dikatakan kepadamu wahai seorang muslim, dengan apa kamu mengenal, dengan apa kamu mengetahui Rabbmu yang kamu beribadah kepadanya. Jadi kita beribadah kepada Allah, kita punya dasarnya, kita punya ilmunya, kita mengetahui apa dalilnya, apa alasannya, ya. Maka kata Syekh, faqul 'araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakan, aku mengetahuinya, aku mengenalnya, yakni mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluknya. Dengan ayat-ayatnya, apa-apa yang tertulis dalam Al-Quran 30 juz yang di situ banyak sekali menyebutkan tentang keadaan, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa makhluqatihi, dan juga makhluk-makhluk Allah yang banyak, makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang kecilnya juga banyak ribuan bahkan jutaan, ya barakallahu fikum. Ini semua menunjukkan akan keberadaan Allah, keberadaan adanya Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ai araftuhu bi ayatihi al-katsirah, kata Syekh bin Bas, yakni kita atau aku mengetahuinya, aku mengenalnya dengan ayat-ayatnya yang sangat banyak. Wa makhluqatihi al-'azimah, dan makhluk-makhluk Allah yang sangat besar, makhluk-makhluk Allah yang besar. Allati tadullu ala annahu rabbul 'azim. Yang mana ayat-ayat yang banyak tadi, makhluk-makhluk Allah yang besar tadi, menunjukkan akan adanya atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa annahul khallaqul alim, dan bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta. Al-khallaqu maknanya adalah Maha Pencipta. Kalau pencipta, al-khaliqu. Kalau sekedar pencipta, Al-Khaliqu. Tapi kalau Al-Khallaqu bermakna Maha Pencipta. Apa Maha Pencipta? Ya bisa menciptakan segala sesuatu apa yang dimaukan. Dan hasil penciptaannya itu hal yang sangat luar biasa, yang tidak semua makhluk atau tidak semua manusia mampu menjangkaunya untuk memikirkannya. Tidak mampu menjangkau untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah yang besar tadi ya. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin zaman ini ada yang katanya bisa membuatnya. Contoh apa? Matahari. Ya. Allah menciptakan matahari. Makhluknya, makhluk Allah diantaranya ada yang katanya berusaha membuat matahari. Tapi apakah ia bisa menyinari sebagaimana menyinarinya matahari ciptaan Allah? Bisa seluruh dunia ini merasakan adanya matahari. Bukan hanya di negerinya. Ya. Tetapi matahari yang ciptaan manusia, ya mungkin ada, tapi hanya di negerinya. Mungkin, dan itu pun gak tahu batas waktu usianya seperti apa. Ya barakallahu fikum. Tetapi ciptaan Allah, ya tidak ada yang mampu menjangkaunya. Ya barakallahu fikum, akan keagungan, akan kebesaran ciptaan-ciptaan Allah barakallahu fikum. Mungkin satu sisi bisa diambil hikmah, tapi masih tersembunyi hikmah yang lainnya yang terkadang terlewat oleh manusia. Barakallahu fikum. Kemudian wa annahul mustahiq, dan bahwasanya Allah adalah yang berhak li ayyu'bada. Allah lah yang menciptakan tadi, ya, menciptakan makhluk-makhluk Allah yang besar, ayat-ayatnya yang banyak, menunjukkan bahwasanya Allah adalah yang berhak untuk diibadahi. Menunjukkan Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa annahu alladhi yakhluqu ma yasha, dan bahwasanya Allah adalah, ya, yang menciptakan apa saja yang Allah mau, ya, apa saja yang Allah mau. Allah menciptakan apa saja yang Allah mau, bisa, ya, barakallahu fikum. Wa idza arada shay'an ayaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, tinggal dikatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Barakallahu fikum. Wa yu'ti wa yamna', Allah adalah yang memberikan dan Allah pula yang mencegah. Ini sudah hal yang nyata. Kelihatan, ya. Allah bisa memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Allah bisa mencegahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terkadang manusia, ya, merasa karena kemampuannya sangat tinggi barangkali, keilmuannya sangat tinggi barangkali, sehingga merasa apa yang dia miliki adalah hasil dari olah pikirnya, hasil dari kerja kerasnya, melewatkan Allah, tidak menganggap atau lupa bahwasanya semua itu adalah Allah yang memberikannya. Padahal kita bisa menyaksikan ada seseorang yang punya keilmuan tinggi, kemampuan kerja kerasnya tinggi, namun ketika Allah tidak memberikan rezekinya, ya pas-pasan juga. Tetapi ketika Allah menghendaki, hendak memberikan, tidak mencegahnya, tidak menghalanginya, terkadang biasa saja usahanya. Tetapi Masya Allah bisa melimpah apa yang dia dapatkan. Ini ya, Allah lah yu'ti wa yamna. Allah lah yang memberikan, Allah pula yang melarang, mencegah. Ya barakallahu fikum. Ini hal yang nyata. Ya barakallahu fikum. Wa yanfa'u wa yadur. Allah juga yang memberikan manfaat dan Allah pula yang bisa memberikan mudarat. Ya, Allah yang bisa memberikan manfaat dengan ilmu yang dia miliki. Allah juga bisa memberikan mudarat dengan ilmu yang dia miliki. Ya, barakallahu fikum. Bahkan dengan kecerdasannya sendiri pun terkadang memudaratkan dirinya sendiri. Contohnya siapa? Abu Jahal, cerdas, ahli hukum. Namanya sebelum jadi Abu Jahal adalah Abul Hakam, ahli hukum, ya, ahli hukum. Namun karena penentangannya, kecerdasannya dia gunakan untuk menentang syariat Islam, menentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, maka jadilah Abu Jahal. Ya, barakallahu fikum. Namun ketika apa yang dia miliki, kecerdasannya, ya, dia gunakan untuk menerima syariat Allah, merenungkan, memikirkan ayat-ayat Allah, maka jadilah orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang mulia. sebagaimana Bilal bin Rabah. Ya. Barakallahu fikum. Ini semua ya. Apa yang ada pada diri manusia tersebut, Allah bisa menjadikan itu bermanfaat, Allah juga bisa menjadikan sebagai mudharat. Biyadihi kullu syai'in subhanahu wa ta'ala. Maka di tangan Allah lah segala sesuatunya subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh bin Baz, fahuwal mustahiqu bi an na'budahu bi ta'atihi wa du'aihi wa istighatsatihi wa sa'irul a'malina wa ibadatina li anna Allah khalaqana hal wa anna Allah li anna Allah khalaqana li hadza. Kata Syekh bin Baz, maka dialah Allah yang berhak. Dialah Allah yang berhak untuk kita mengibadahinya. Dengan apa? Dengan kita mentaatinya. Dengan kita berdoa kepada Allah. Dengan kita istighasah. Meminta bantuan kepada Allah. Wasairi a'malina. Dan seluruh amalan-amalan kita. Wa ibadatina. Dan seluruh ibadah-ibadah kita. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang memberi rezeki kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjaga kita, semua kebutuhan Allah yang memberikan kepada kita. Sampai pun pada tarikan nafas kita, Allah yang memberikan. Maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di surat Adz-Dzariyat ayat ke 56. Dan ini masya Allah sering diulang-ulang ayat ini ya, untuk menguatkan bahwasanya memang kita diciptakan di dunia ini bukan untuk hal yang sia-sia, bukan hanya untuk makan, tidur, bekerja, makan, tidur, bekerja, bermain, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'budun, ay liya'buduni au yuwahhiduni. Ya, beribadah kepadaku atau mengesakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh bin Baz, beliau melanjutkan, wa hadhil ibadah. Dan ibadah ini, apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Kata Syekh bin Baz, hiya tauhiduhu wa ta'atuhu wa tiba'u syari'atihi. Wa ta'dhimu amrihi wa nahyihi qawlan wa amalan. Kata Syekh bin Baz, ibadah ini yang dimaksudkan adalah apa? Tauhiduhu wa ta'atuhu, mengesakan Allah dan mentaati Allah. Wa tiba'u syari'ati, dan mengikuti syariatnya, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar senang. Ya, barakallahu fikum. Yani mengesakan Allah, mentaati Allah dan mengikuti syariatnya. Wa ta'dhimu amrihi, dan mengagungkan perintahnya. Wa nahihi, dan juga larangannya. Qaulan wa amalan, baik secara ucapan atau secara amalan. Terkadang manusia ketika mendapatkan suatu wasiat atau perintah dari seseorang yang dia anggap apa ya? Diagungkanlah, ya barakallahu fikum. Terkadang memegang perintahnya itu luar biasa. Takut kalau meninggalkannya. Tetapi ketika Allah memerintahkan, terkadang masih menyepelekan. Ambil contoh misalkan kalau datang bulan tertentu, harus memberikan ini dan itu. Kalau tidak melakukan, takutnya sudah luar biasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan, kalau perintahkan sholat berapa kali sehari, semalam, 5 kali, yang dengan sholat itu menjadi keselamatan baginya, dia masih apa, malas-malesan nih. Masih malas-malesan, mungkin belum tahu ilmunya, mungkin belum tahu bacaan-bacaannya, mungkin belum tahu gerakan-gerakan sholat, atau seperti apa. Padahal dia muslim sudah lama. Muslimnya sudah lama, ya dari lahir sampai 50 tahun umpamanya, ya barakallahu fikum. Tapi masih belum menganggap sholat adalah suatu perintah Allah yang sangat agung, ya barakallahu fikum. Demikian juga larangan-larangan, ya. Ketika yang melarang adalah tokohnya umpamanya, kamu tidak boleh keluar dari kampung ini di hari ini, ya, atau jam segini, karena ini kecelakaan atau apesnya. Gulanya kelima, masya Allah, enggak berani keluar kalau misalkan di luar sana hari Sabtu wage mamanya. Jangan keluar kota, usahamu gagal. Ada yang seperti itu. Tetapi ketika Allah yang melarang, kok masih dianggap enteng, dianggap sepele, ya barakallahu fikum. Nah, di sini kata Syaikh bin Baz, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu mengesakan Allah, mentaatinya, mengikuti syariatnya, mengagungkan perintahnya. Ya, jangan dianggap sepele perintah-perintah Allah, yang padanya dengan perintah-perintah Allah itu banyak sekali kemaslahatan baik dunia ataupun akhiratnya. Ya. Demikian juga kita mengagungkan larangan-larangannya. Apa saja yang Allah larang, ada kebaikan. Allah melarang minum khamr. Karena dengan minum khamr, akalnya hilang, sampai pun berbuat jelek terhadap keluarga sendiri. Dan ini terjadi. Orang yang suka minum minuman khamr dengan keluarganya sendiri, sampai terjadi perbuatan yang jelek. Ya, yang Allah larang. Barakallahu fikum. Demikian juga Allah melarang perjudian. Allah melarang perjudian. Karena dengan perjudian ya uangnya berputar hanya di kalangan itu sendiri. Ya, sampai ada sebuah keluarga kesuh ya sama suaminya, ya. Dia enggak ada yang mau dimasak. Masak apa? Duitnya yang judi terus. Akhirnya dia masakin kartunya, dia serahkan ini dimakan kartunya. Nah, karena banget marah enggak ada yang dimasak, adanya kartu, itu kartunya dikasihkan, ya. Intinya apa yang Allah perintahkan kita agungkan, kita kerjakan, kita amalkan. Apa yang Allah larang, kita agungkan, kita berhati-hati dengan apa yang Allah larang. Karena di situ ketika Allah melarang sesuatu, pasti ada kejelekannya, ada mudaratnya. Ya barakallahu fikum. Allah melarang kita memutus tali silaturahmi. Kenapa nggih? Satu keluarga harus saling menjaga, saling menghormati. Kalaupun ada perbedaan. Ada perbedaan dalam hal apa misalkan? Keyakinan mungkin ya. Atau dalam hal akidah. Tetapi ikatan saudara masih tetap ada. Ikatan saudara masih tetap ada. Dan kita diperintahkan, kalaupun buat ibu sendiri juga. Ya, tetap menghormatinya. Ya, kalau memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak ada halangan, tidak ada larangan dengan agama, kita bantu. Ya, tetapi kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, dengan agama, maka tidak diikuti. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana dahulu sahabat Nabi, waqas sayang sekali sama ibunya. Cinta sekali sama ibunya. Tetapi ketika ibunya meminta untuk keluar dari Islam, maka dia tidak mau. Beliau tidak mau. Ya. Barakallahu fikum. Namun kalau perintahnya adalah hal yang duniawiyah, misalkan disuruh untuk membelikan sayur mayur umpamanya, ya, atau membetulkan atap rumah, ya dikerjakan. Dengan itu mudah-mudahan menjadi sebab, ya, saudara kita ataupun orang tua kita menjadi lembut hatinya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ibadah, kita ambil faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika beliau ditanya, "Ma makna ibadah bimafhumiha al-'amu wal khass?" Ya. Bimafhumiha al-'ami wal khassi. Apa itu makna ibadah dengan pemahaman yang secara umum dan pemahaman yang khusus? Kata Syekh Muhammad, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-'amu hiya ibadah yang maknanya secara umum adalah atadullu lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa sinabi nawahihi 'ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'ihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ibadah yang maknanya secara umum adalah merendahkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengagungan. Dengan apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang datang padanya syariat. Yang datang padanya syariat. Jadi dasar kita melaksanakan perintah Allah, dasar kita meninggalkan larangan-larangan Allah adalah karena datang padanya syariat, bukan maunya sendiri. Ya barakallahu fikum. Kita melaksanakan puasa hari kelahirannya, apa ada syariatnya? Lahirnya hari Senin pon maunya, maka setiap Senin pon puasa. Ada gak perintahnya? Kalau tidak ada, jangan. Capek, puasa, haus, lapar, gak ada pahalanya, malah dapatnya dosa. Kenatan gih? Barakallahu fikum. Namun ketika datang perintah, ya kita laksanakan. Ketika datang perintah, kita laksanakan. Sebatas kemampuan yang Allah berikan. Dan ternyata Allah memberikan kemampuan pada hal-hal yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Ketika tidak mampu, Allah tidak apa? Tidak menghukumnya. Contohnya apa? Ibadah haji. Ibadah haji kan rukun Islam yang kelima. Yang namanya rukun biasanya harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak dianggap sah. Kan gitu. Tapi pada syariat, pada rukun Islam yang kelima ini, bagi yang mampu. Kalau dia mampu, kalau enggak mau berangkat, baru dia kena dosa. Tapi ketika tidak mampu sampai pada akhir hayatnya, ya sudah, tidak dianggap berdosa. Barakallahu fikum. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna ibadah secara umum. Kemudian, makna ibadah yang secara khusus. Beliau menukilkan ucapan Syekh Muhammad atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makna ibadah al-khas, yakni tafsiliha, rinciannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang di sini dinukil oleh Syekh Muhammad Syekh Ibnu Utsaimin, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah satu nama yang mencakup semua, yang mengumpulkan semua apa-apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah ridhoi dari ucapan-ucapan, dari amalan-amalan yang zahir dan yang batinnya. Jadi dasarnya apa? Semua ibadah itu adalah satu nama yang mencakup semua apa saja yang Allah mencintainya, Allah meridhoinya, dari jenis ucapan, dari jenis amalan-amalan, baik lahir ataupun batin. Contohnya apa? Kal khasyati wassalati wazzakati wassiyami walhaji wassidqi. Ya barakallahu fikum. Contohnya apa ibadah-ibadah ini? Seperti rasa takut, ibadah batin. Ya, rasa takut kan batin ya. Ini juga ada dasarnya, ya barakallahu fikum, dan Allah cinta. Wassalat, dan juga salat, ini ibadah lahir, kelihatan gerakan-gerakannya, ya barakallahu fikum. Amalan-amalannya jelas kelihatan. Wazakat dan juga zakat. Wasiyam, demikian juga puasa. Wal hajj, wasidqi dan kejujuran, ya. Wal hadis dan dalam bercakap-cakap, dalam berbicara dengan kejujuran. Maksudnya asidul hadis, jujur dalam berkata. Wal amanah dan juga amanah. Wabirril walidain dan juga dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, demikian juga dalam menyambung silaturahmi. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa buktinya? Karena memang Allah perintahkan ini di dalam ayat-ayatnya. Barakallahu fikum. Datang padanya syariat, ya. Maka kita agungkan perintah ini. Kita laksanakan perintah ini, ya. Barakallahu fikum. Menyambung silaturahmi ada dalam hadis juga ada, ya. Barakallahu fikum. Di Kitab Ulughul Maram, Kitab Al-Jami juga mencakup diantaranya ini, birrul atau menyambung silaturahmi. Birrul walidain di surat Luqman juga ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini semua datang perintahnya, datang dalilnya, maka kita berusaha untuk mengagungkannya, kita berusaha untuk mengamalkannya dan berhati-hati dari meninggalkannya. Ya barakallahu fikum. Kemudian siang nggih. Pun siang. Masih sedikit lagi nggih. Tadi wahadil ibadah, kembali perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, dan ibadah ini hiya tauhiduhu wa ta'atuhu wattiba'i syari'atihi wa ta'dhimi amrihi wa nahihi qawlan wa amalan. Ya. Ibadah ini adalah mengesakan Allah, mengagungkan dengan mentaatinya dan mengikuti syariat-syariatnya, mengagungkan perintahnya dan menjauhkan larangannya secara ucapan ataupun amalan. Ya barakallahu fikum. Kemudian beliau membawakan dalil tentang kita mengenal Allah. Wad dalilu ala ma'rifatillah bi ayatihi qawlu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu was-syamsu wal-qamar. Yani ayat ada surat Fussilat ayat yang ke-37. Kullu hadhihi tadullu ala annahu rabbul alamin wa annahu al-khallaqul alim. Yati al-lailu bi dhulamihi wa yadhhabu an-naharu bidhiyaihi summa yaji'un naharu wa yadhhabul lail. Kata Syekh bin Baz, dan dalilnya tentang mengenal Allah adalah dengan ayat-ayatnya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Di surat Fussilat ayat 37. Kullu hadhihi tadullu ala annahu rabbul alamin. Semua ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam. Wa annahu khallaqul alim, dan bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Yatil lailu bidzalamihi, datang malam dengan membawa gelapnya. Datang malam dengan membawa gelapnya, malam datang diliputi dengan kegelapan. Wa yadhhabun naharu bidiyaihi, dan perginya siang dengan cahayanya. Siang pergi, cahayanya pergi, maka datang malam, datang gelapnya. Summa yaji'un nahar, kemudian datanglah siang. Wa yadhhabu lail, kemudian datanglah siang dan pergilah malam. Dan demikian terus berganti, ya. Datang malam, siang pergi, datang siang, malam pergi. Dan semua itu ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya, ada manfaatnya untuk maslahat makhluk-makhluknya, khususnya manusia. Ya, bisa mengambil manfaat dengan adanya siang, dengan adanya malam, ya. Mungkin sampai di sini dulu, kita akan bahas lagi mudah-mudahan di waktu yang akan datang. Naktabihi hadzal qadar. Kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.